Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami sayyidin al-mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-81. Qala rahimahullah babun nahyi an su'alil imarati wa ikhtiyari tarkil wilayati idza lam yuta'ayyan alayhi aw tad'u hajah ilayhi. Bab larangan meminta jabatan kepemimpinan dan lebih memilih untuk tidak menerima jabatan jika tidak ditunjuk atau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Baik. Jadi dalam bab ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang beberapa perkara. Yang pertama adalah larangan meminta jabatan dalam kepemimpinan. Meminta jabatan kepemimpinan itu dilarang. Yang kedua, lebih baik tidak menerima jabatan tertentu jika tidak ditunjuk atau tidak ada kebutuhan mendesak. Berarti kalau ditunjuk atau ada kebutuhan yang mendesak, dia harus tampil menangani masalah yang terjadi, maka dibolehkan jika dia punya kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Taib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian membawakan dalil-dalil tentang masalah itu. Di antaranya dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Qala Allahu Ta'ala tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan sebagai balasan yang baik bagi orang-orang yang tidak sombong di muka bumi dan tidak melakukan kerusakan, dan akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini menunjukkan bahwasannya di antara bentuk kesombongan ialah meminta jabatan. Padahal dia tidak layak untuk menjabat jabatan itu. Mengapa minta jabatan termasuk dalam bentuk kesombongan? Jawabannya, karena orang yang minta jabatan berarti dia membanggakan dirinya dan menganggap yang lain tidak mampu atau meremehkan yang lain. Ini termasuk salah satu bentuk kesombongan, meremehkan orang lain dan membanggakan diri sendiri. Apalagi dia tidak punya keahlian dan kemampuan untuk mengemban amanah tersebut, maka sudah merusak dirinya sendiri, juga akan menimbulkan mafsadah bagi yang lain seandainya dia diberi amanah untuk menjabat jabatan tersebut. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri akhirat yakni al-jannah bagi orang-orang yang tidak sombong. Ini menunjukkan bahwasannya yang sombong-sombong itu tidak bisa menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala baik selama-lamanya atau dalam waktu tertentu. Selama-lamanya dalam arti dia kafir sehingga tidak bisa menikmati surganya Allah selama-lamanya, atau tidak bisa langsung menikmatinya karena dia harus diadab di neraka untuk mempertanggungjawabkan kesombongan-kesombongannya. Dan di antara bentuk kesombongan tadi itu apa? Su'alul imar, minta jabatan kepemimpinan. Kalau ditanya dari sisi mana bentuk kesombongannya, dari sisi dia menganggap lebih baik daripada yang lain dan meremehkan yang lain sehingga dia minta jabatan. Lebih-lebih dia gak mampu. Maka ini termasuk bentuk apa ini? Kedzaliman. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah. Allah juga tidak memberikan surga itu untuk orang yang berbuat kerusakan. Termasuk bentuk kerusakan adalah penyimpangan-penyimpangan. Jadi perbuatan merusak di muka bumi ialah perbuatan penyimpangan, baik itu kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Mengapa perbuatan-perbuatan menyimpang tadi dianggap merusak bumi? Jawabannya, karena Allah murka terhadap para pelaku penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan dengan sebab Allah murka, Allah turunkan azab-Nya. Dan jika azab telah turun, maka rusaklah sebagian bumi tempat orang-orang yang melakukan penyimpangan tadi. Entah dengan tsunami yang besar sehingga menenggelamkan wilayah tersebut dan rusak, ya kan? Atau dengan gunung meletus yang menghancurkan wilayah tadi, rusak, ya kan? Atau dengan banjir besar, atau dengan gempa bumi, atau dengan yang lainnya, bumi jadi rusak. Penyebabnya ialah banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang merata. Berarti perbuatan merusak di muka bumi itu adalah penyimpangan-penyimpangan tersebut yang menyebabkan Allah murka dan menyebabkan Allah menurunkan adab-Nya. Dan kalau adab sudah turun, maka rusaklah tempat-tempat yang terkena adab tadi. Wal'iyadu billah. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat baik untuk orang-orang yang bertakwa. Al akibah lil muttaqin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan mendapatkan surga yang tinggi di akhirat. Al akibah ya raf'ah fi dunya wal jannah fil akhir. Nah, baik. Jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan dunia akhirat, maka kita hendaklah menjadi orang-orang yang apa ini? Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-674. Qala rahimahullah, wa an Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id Abdurrahman ibnu Samurah, semoga Allah taala meridainya, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imar. Wahai Abdurrahman ibn Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan. Fa innaka in uqtitaha an ghairi mas'alatin uinta alaiha. Sungguh, jika engkau diberi jabatan tanpa memintanya, maka engkau akan dibantu untuk melaksanakan tugas jabatan tadi. Wa in uqtitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Dan jika engkau diberi jabatan kepemimpinan setelah engkau memintanya, maka engkau akan diberi beban berat yang harus kamu pikul sendiri. Wa idza halafta ala yaminin, dan jika engkau bersumpah untuk melakukan sesuatu, faraita ghairaha khairan minha, dan engkau melihat ada yang lain yang lebih baik dari amalan tersebut, fa'til ladhi huwa khair, maka pilihlah yang lebih baik. Wa kafir an yaminik, dan bayarlah kafarat sumpahmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Taib, jelas. Dalam hadis ini beberapa faedah bisa kita ambil. Yang pertama ialah tahrimu talabil imarah, haramnya minta jabatan kepemimpinan. Karena di sini walaupun sabda Nabi ditujukan kepada Abdurrahman ibnu Samurah, tapi berlaku juga untuk seluruh umatnya dan menggunakan fi'il nahi, itu larangan, la tas'alil imar. Nah, yang kedua, jawazu qabuliha in uqtiha min ghairi talab, boleh menerima jabatan kepemimpinan jika diberi tanpa meminta. Fulan, saya tunjuk sebagai ketua divisi kesehatan. Siap, insyaallah. Enggak apa-apa untuk menerimanya. Ya. Karena dalam hal ini disebutkan fa innaka in uqtitaha an ghairi mas'alatin uinta 'alaiha. Kalau engkau diberi jabatan itu tanpa minta-minta terlebih dahulu, maka engkau akan dibantu dalam melaksanakan amanah. Ini menunjukkan kebolehan menerima jabatan tadi tanpa minta-minta terlebih dahulu, dan dia akan dibantu. Lebih-lebih jika tidak ada yang sanggup melaksanakan tugas tersebut kecuali dia, maka saat itu untuk kemaslahatan bersama dia wajib untuk menerimanya. Fa illam yakun ghairu kuf'an laha wajaba 'alaihi talabuha. Jika tidak ada seorang pun yang punya kemampuan untuk melaksanakan amanah jabatan tadi kecuali dia, maka wajib untuk menerimanya, dan bahkan dia boleh untuk memintanya untuk maslahatan umum, ya. Misalkan ada 5 orang, hanya satu yang ahli listrik misalkan, ya. Kemudian ada yang menawarkan jabatan, ini yang menjadi ketua divisi kelistrikan, sebaiknya siapa? 4 yang lain itu jangankan kelistrikan, megang cashpen saja sudah gemeter, ya, nah, takut setrum, ya, nggak ngerti plus minus. Nah, maka yang ahli listrik tadi boleh untuk menerimanya, bahkan dia harus menerimanya untuk kemaslahatan bersama. Karena kalau diserahkan ke yang bukan ahlinya, maka akan terjadi kekacauan dan kehancuran. Bukan ahlinya melaksanakan tugas, maka yang terjadi ialah kekacauan. Dia ahli masak, diberi jabatan kelistrikan, ya, na'am, harkofikum, akhirnya setrumnya dipegang seperti dia pegang sutil untuk goreng sesuatu, ya, nah, ya, setrum, ya, na'am. Biasanya masak, naburi garam, nasi kecap, macam-macam, diberi tugas kelistrikan, hanya dikasih kecap juga, na'am, setrumnya itu sama orangnya, ya nyetrum juga, ya, na'am, kongslet. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadirsa. Kalau suatu perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya, yakni saat kehancurannya atau saat terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Bahwa orang yang minta jabatan, kemudian diberi jabatan itu, maka dia akan kesulitan melaksanakan tugas dengan baik. Cepat atau lambat, dia akan khianat. Ya, kewalahan sendiri, hanya khianat. Tegak ahlinya minta dikasih, ternyata berat sendiri, kabur, tugasnya gak dilaksanakan. Namanya apa? Khianat, tidak amanah. Ya kan? Nah, hanya dia memberi mafsadah banyak orang, melakukan perbuatan dosa. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah yang lain tentang masalah sumpah, ya. Kalau kita bersumpah mau melakukan sesuatu yang baik, maka wajib sumpahnya diteruskan. Tapi ketika ada yang lebih baik lagi, maka disunahkan untuk meninggalkan sumpahnya dan milih yang lebih baik. Tapi harus membayar kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu memerdekakan seorang budak. Wah, ini berat. Sedangkan ada budaknya, kalaupun ada, mahal, ya. Kalau enggak bisa memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang layak, kalau enggak mampu, maka memberi pakaian 10 orang fakir miskin dengan pakaian yang layak. Kalau enggak mampu juga karena dia miskin, maka dia harus puasa 3 hari berturut-turut untuk kafarat sumpahnya. Nah, misalkan dia bersumpah akan memberikan sedekah kepada fuqara di tempat tertentu. Oh, ternyata family-familinya yang juga fakir pada datang minta sedekah. Dalam keadaan uangnya ini sudah disumpahkan untuk diberikan kepada fuqara di tempat tertentu itu, ya. Nah, lebih baik mana? Memberi sedekah kepada fakir miskin tapi bukan kerabatnya, dengan memberi sedekah kepada fakir miskin yang merupakan kerabatnya? Jawabannya, lebih afdal memberi sedekah kepada orang miskin yang merupakan kerabatnya, ya kan? Nah, ini setelah jur sumpah bagaimana? Maka dibatalkan sumpahnya. Kemudian sedekahnya diberikan kepada keluarganya yang miskin tadi. Tapi dia harus membayar kafarat sumpah. Nah, dia dapat pahala yang lebih banyak, ya. Tapi karena sudah terlanjur sumpah tadi, maka sumpahnya harus ditebus dengan kafarat. Bagaimana kalau seandainya bersumpah untuk melakukan kemaksiatan? Bersumpah pakai uangnya ini untuk minum khamar. Apakah harus dilaksanakan sumpahnya? Jawabannya tidak. Kalau tidak dilaksanakan sumpahnya, berarti dibatalkan sumpahnya, ya. Apakah dia harus membayar kafarat sumpah? Ini pendapat para ulama tentang masalah ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan membayar kafarat sumpah, ada yang mengatakan tidak perlu membayar kafarat sumpah. Wajib ditinggalkan sumpahnya, karena itu sumpah untuk melakukan dosa. Nah, untuk menebus sumpah tadi cukup bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perbuatan dosa tidak layak untuk dikafarati. Nah, ya. Kafarat itu untuk perbuatan yang baik. Nah. Selanjutnya, hadis yang ke-675. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah Ta'ala meridainya. Beliau berkata, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifah, sungguh aku melihat engkau lemah. Wa inni uhibbulaka ma uhibbuli nafsi, sungguh aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala snain, janganlah kamu memimpin walaupun bawahannya cuma dua orang. Wala tawallayanna ma la yatim, dan jangan pula engkau menjadi pengurus harta anak yatim. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat faedah haram untuk menerima jabatan bagi mereka yang tahu dirinya tidak mampu melaksanakannya. Misalkan ditunjuk fulan, kamu tak tunjuk sebagai kepala divisi keamanan. Kepala divisi keamanan. Ya, nah. Dalam keadaan yang ditunjuk ini, orangnya kurus, krempeng, sakit-sakitan, ya, nah. Penakut gitu. Maka jangan dibilang siap gitu, tapi bilang maaf pak, saya enggak sanggup gitu ya. Karena kalau nerima itu haram. Kenapa? Dia pasti tidak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Nah. Enggak boleh ya. Yang kedua, hendaknya kita dalam memilih seseorang untuk menjabat pada kedudukan tertentu, hendaknya mereka-mereka itu memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakannya. Jangan milih yang lemah, yakni tidak memiliki kemampuan, baik lemah fisik ataupun lemah dalam hal apa ini, ketegasan demi kemaslahatan bersama. Bukan berarti kita benci sama orang itu, tapi karena kalau dikasih sama saja kita ini memadorotkan dia dan orang lain, maka jangan. Seperti Abu Dzar, ini menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki kelemahan. Kalau dilihat dari contohnya di sini, la ta'ammaranna 'ala snain, berarti beliau nggak bisa bersikap tegas kalau jadi pemimpin. Ya, nah, punya kelemahan dari situ. Yang kedua, jangan kamu mengurus harta anak yatim. Berarti gak punya kemampuan untuk mengelola atau memanage keuangan. Maka Nabi pun tidak menunjuk beliau untuk menjabat dua perkara tadi. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya aku mencintaimu, wa inni uhibbulaka ma uhibbuli nafsi, seperti aku mencintai diriku sendiri. Berarti Abu Dzar memiliki banyak kelebihan yang lain, tapi tidak dalam urusan jabatan atau kepemimpinan, sehingga Nabi tidak memberikan kedudukan kepada Abu Dzar sebagai bentuk perhatian dan sayang kepada Abu Dzar. Karena kalau diberi Abu Dzar enggak mampu melaksanakannya, maka memadaratkan Abu Dzar sendiri dan juga yang lain yang terkait dengan tugasnya Abu Dzar. Begitulah ya. Nah, karena cinta dan sayang kepada seseorang tidak selalu berbentuk memberi jabatan. Bisa dalam bentuk yang lain. Gitu ya. Nah, jadi jangan semata-mata sayang ya, tanpa mempertimbangkan aspek yang lain. Asal nunjuk orang, jangan ya. Lihat kemampuannya, keahliannya, ketegasannya perlu ya. Nah, kalau pemimpin itu harus tegas. Ya. Pemimpin kalau enggak tahu ya gitu. Ya itu saja gitu. Enaknya gimana gitu. Wah, aku takut. Ya, wah ini enggak punya jiwa kepemimpinan. Jangan ditonjok, nanti malah dijadikan bulan-bulanan sama anak buahnya ya. Nah, nanti malah dipimpin oleh anak buahnya, kacau ya. Barakufikum. Atau enggak mampu mengelola keuangan. Carut marut nanti ya. Nah, apalagi kalau jumlahnya besar. Wah ini, itu harus orang yang memiliki kemampuan. Pokoknya harus nunjuk orang sesuai dengan kemampuannya dan keahliannya. Ya, urusan keamanan ya memang dia ahli dalam masalah militer. Urusan ekonomi memang dia ahli dalam masalah apa ini? Ekonomi. Urusan masalah kesehatan, dia memang tenaga kesehatan. Gitu ya. Dalam masalah konsumsi, ya memang dia memang ahli dalam masalah apa ini? Konsumsi. Nah, insya Allah kalau diserahkan kepada ahlinya, semuanya akan apa ini? Terlaksana dengan baik. Walaupun ada di saat-saat tertentu halangan-halangan atau kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan tugas, tinggal dievaluasi ya. Nah, barakallahu. Ini sebagai tanda sayang seperti itu. Wah, kepercayaannya kok gak dikasih tugas sama sekali. Ya, ini kepercayaan saya dalam urusan yang lain. Kalau suruh jadi komandan gak mampu dia ya. Nah, diplototi sama anak buahnya sudah langsung terkencing-kencing. Takut. Ya. Suruh ngurus ekonomi gak paham. Ngurus ini gak paham ya. Terus pahamnya apa? Ya dia teman pendamping ya. Nah, dalam safar ya, untuk bincang-bincang nemeni safar. Nah, enak ya, sudah itu aja ya tugasnya ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, jadi kalau yang enggak ditunjuk, jangan kemudian suudon dulu. Wah, aku suwi enggak ditunjuknya. Orang lama enggak dikasih kepercayaan sama sekali. Nah, jangan suudon dulu ya. Nah, bisa jadi karena kita dianggap masih belum mampu ya, masih ada yang lain yang lebih baik. Nah, sebetulnya enak jadi apa ini, anak buah gitu ya, gak mikir ya, yang penting melaksanakan tugas ya. Nah, masalah urusan yang lain komandannya yang menjawab ya kan? Ya dikasih yang enak, pilih yang enak, gak usah yang beresiko ya. Nah, kalau memang memilih yang beresiko, ya Anda harus punya keahlian untuk melaksanakannya ya. Nah, hakiku. Tapi jangan sok jago ya. Dah, serahkan kepada saya saja. Beres gitu. Ternyata beres ditinggal. Nah, beres tapi ditinggal, hantarkan semua. Khair insyaallah. Kemudian hadis berikutnya yang ke 676. Wa anhu qala, dan dari Abu Dzar beliau pernah berkata, qultu ya Rasulullah, aku katakan wahai Rasulullah, ala tastamiruni, wahai Rasulullah, mengapa Anda tidak menunjuk aku sebagai amil atau petugas? Fadaraba biyadihi ala mangkibi, maka Nabi menepukkan tangannya di atas pundakku ya, pundaknya ditepuk sama Rasulullah. Sumaqala ya Abu Dzar, wa ya Abu Dzar, innaka dhaif, engkau itu lemah. Wa innaha amanah, tugas-tugas itu ialah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizun wa nadamah, pada hari kiamat nanti yang tidak bisa melaksanakan amanah justru akan menyebabkan dia rendah dan menyesal. illa man akhadaha bi haqqiha, kecuali orang yang bisa melaksanakan tugas dengan baik, wa adalladhi alaihi fiha, dan menunaikan amanah dengan baik. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jelas ya. Yang minta-minta jabatan, minta-minta tugas dalam keadaan dia lemah, maka hukumnya haramnya double. Yang pertama haram karena dia minta-minta jabatan. Yang kedua haramnya karena dia apa ini? Enggak mampu, bukan ahlinya, ya. Malah minta-minta. Ini enggak boleh. Ini bukan masalah gengsi-gengsian. Tugas itu amanah. Jika tidak dilaksanakan dengan amanah, maka akan menjadi kerendahan dan penyesalan di hari kiamat. Nah, barakfikum. Sudah nyaman jadi rakyat, enggak usah mencalonkan diri jadi apa ini? Pemerintah. Enggak ada yang nunjuk, enggak ada dukungan juga, dia apa ini? Gayanya mencalonkan diri sebagai apa ini? Pemimpin. Enggak boleh, ya. Nah. Hadis berikutnya yang ke-677. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innakum sataharisuna alal imarah. Sungguh kalian akan rakus terhadap jabatan. Wasatakununa damatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat nanti. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini terdapat mukjizat Nabi SAW. Apa yang beliau sampaikan benar-benar sesuai dengan kenyataan. Umatnya semakin dekat dengan hari kiamat, semakin banyak yang berebut kepemimpinan, rebutan jabatan, ya, mencalonkan diri sebagai pemimpin, rebutan, saingan, ya, na'am. Bahkan permusuhan, ya. Nah, dah beda aku aja, ya, enak, ya. Jangan beda dia, dia itu apa, mas pokoknya. Itu kalau yang amatiran atau yang levelnya lebih tinggi lagi, ya bahasanya lebih apa ini, dipoles-poles, ya. Nah, rebutan. Ini bukan berarti dihindari, tapi malah banyak yang apa ini, rebutan. Ya, hati-hati, akan jadi penyesal pada hari kiamat. Nah, apalagi kalau dalam masalah dakwah, wah, sudah jangan sekali-kali minta posisi, ya. Nah, sudah, dakwah itu ibadah. Jadi koordinator ataupun tidak, bukan urusan, ya. Yang penting dakwah, menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijaksana, hikmah, na'am, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, sudah selesai. Ditunjuk sebagai koordinator dakwah atau tidak, dilibatkan dalam urusan-urusan dakwah atau tidak, tidak usah terlalu dipikir, ya. Malah sebetulnya lebih enak, ya. Hidupnya lebih tenang. Seperti dakwah, nyampaikannya benar, diamalkan, ya. Dah ngurus-ngurus yang lain, ya. Nah, itu lebih fokus dakwah daripada berebut koordinator. Nah, ini bahaya, ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Semakin dekat dari kiamat, rebutan jabatan, jabatan politik, jabatan, nah, dalam dakwah atau jabatan dalam hal yang lain, ya, mesti itu rebutan jadi takmir. rebutan jadi kepala kegel, kepala desa, rebutan jadi kini-kini, macam-macam, banyak. Dan bahkan akan menjadi musuh. Nah, apalagi ada iming-iming ya, jadi pejabat, dapat fasilitas ini. Gajinya emang gak seberapa, tapi tunjangan-tunjangannya itu yang banyak, nah, itu yang dicari. Ya, secara formalitas, misalkan gajinya sebulan cuma 5 juta, tapi tunjangannya itu bisa sampai 50 juta, Mas. Nah, itu ya, makanya aneh ya. Kok rebutan, kok sampai berani keluar modal besar, sampai sikut-sikutan, padahal gajinya segitu. Ya maklum, yang gak tahu ya, yang dikejar itu bukan gajinya tadi, itu terlalu kecil, itu patas-patasan saja ya, tapi tunjangan-tunjangannya dan lain-lainnya tadi itu yang melebihi gajinya. Berarti rakus jabatan itu biasanya terkait dengan rakus harta ya. Nah, gila jabatan, gila harta ya. Seandainya bukan gila harta, dia gak akan gila jabatan ya. Terus mending jadi apa ini, pedagang ya, jadi pengusaha ya. Nah, dah ayam gitu ya, sudah jadi pengusaha rakus jabatan. Wah, ini yang terjadi. Banyak kata-kata yang mencalonkan diri sebagai pejabat-pejabat itu apa ini, pengusaha-pengusaha ya. Nah, kenapa? Punya modal besar. Kalau gak punya modal besar, mencalonkan diri, keluar uang banyak, kalah, stres ya. Nah, rumah sakit jiwa siap menampung. Itu utangnya banyak ya, kegoncangan-kegoncangan keluarganya terjadi. Nyesel di dunia, nyesel di akhirat. Jadi sekali lagi, kita harus berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gila jabatan, jangan sampai gila harta. Karena semuanya itu tipuan dan menyebabkan kerugian dan penyesalan di hari kiamat nanti. Semoga demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.